بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan Wa man za'ama annahu yara rabbahu fi darid dunya fahuwa kafirun billahi azza wa jalla. Dan barang siapa menyangka bahwasanya ia melihat Rabbnya di kehidupan dunia ini, maka ia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ رسول عليه الصلاة والسلام ditanya, apakah engkau telah melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana mungkin aku melihat Allah Azza wa Jalla. Ya'ni ma ra'ahu, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah melihat Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan hadis yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik. Sementara di sini Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana mungkin aku melihat Allah Azza wa Jalla. Jawabannya adalah bahwa hadis ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik, yaitu di dalam mimpi, bukan tatkala beliau alaihi salatu wassalam dalam keadaan sadar. Sedangkan hadis yang ada di hadapan kita ini, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana mungkin aku melihat Allah Ta'ala. Yang dimaksud dalam keadaan sadar, bukan di dalam mimpi. ويقول عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رسول عليه الصلاة والسلام mengatakan hijab Allah Azza wa Jalla adalah cahaya. Seandainya Allah Ta'ala menyingkap hijabnya, niscaya pancaran wajahnya akan membakar segala sesuatu yang berakhir padanya penglihatannya dari para makhluknya. Fasunnatullahi fi hadhil hayati annallaha law kashafa an wajhihi lahtaraqa kullu man taha ilaihi basaruhu minal kauni hadha kullihi. Fakaifa tujizu an tarahu fi hadhihi dunya. Maka ketetapan Allah Ta'ala di kehidupan dunia ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala apabila Allah menyingkap hijab dari wajahnya, niscaya terbakarlah segala sesuatu yang berakhir padanya pandangannya dari alam ini seluruhnya. Lalu bagaimana mungkin engkau membolehkan, menganggap mungkin untuk melihat Allah Ta'ala di dunia ini? Lakinnallaha tabaraka wa ta'ala al-alim al-qadir al-hakim al-alim yuhayyi'un nasa yawm al-qiyamati wa yu'tihim min al-qudrati wa taqati ma yumakkinuhum min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mengetahui, maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui, mempersiapkan manusia pada hari kiamat dan memberikan kepada mereka kemampuan yang memungkinkan mereka untuk melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahu arada dhalika subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Allah ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah Ta'ala apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Fala yu'jizuhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang melemahkan Allah Ta'ala. Wa amma fi hadhihi dunya fayakfi dalalatun ala wujudillahi wa 'azamatihi wa wahdaniyatihi hadhihi al-ayatul 'azimatu al-ayatus syar'iyyatu wal ayatul kauniyyatu as-samawati wal ardu wal jibalu wal biharu wal basharu wal hayawanatu wan nabatatu wa. Adapun di dunia ini cukuplah menunjukkan keberadaan Allah, keagungannya dan keesaannya, ayat-ayat yang agung ini, yaitu ayat-ayat syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah. Langit, bumi, gunung, laut, manusia, hewan, tumbuhan dan yang lainnya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala Esa. Falladhi 'indahu 'aqlun hatta al-kuffaru yu'minuna biwujudillahi wa yu'minuna bi'ilmihi wattila'ihi wa huwa ila akhirihi. Maka orang yang memiliki akal, bahkan orang-orang kafir sekalipun, mereka mengimani keberadaan Allah dan mengimani ilmu Allah Azza wa Jalla dan yang lainnya. Ilmu ittila' semakna yu'minuna bihadihil asya'i kulliha, mereka mengimani perkara-perkara ini seluruhnya. Kaifa yatlubu ahadun hadihir ru'yata au yadda'iha والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. Bagaimana mungkin seseorang meminta ru'yah ini, meminta agar bisa melihat Allah Ta'ala di kehidupan dunia ini, atau mengklaim bahwa ia melihat Allah Ta'ala di kehidupan dunia ini, padahal Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang melihat Rabb-nya, yaitu di kehidupan dunia ini dalam keadaan sadar, hingga ia meninggal dunia. Wa akhbara annahu ma ra'a rabbahu. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah mengkhabarkan bahwasanya beliau tidaklah melihat Rabb-nya Allah Ta'ala, yaitu di kehidupan dunia ini dalam keadaan sadar. Wa Aisyah radhiyallahu anha taqulu man za'ama anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyata. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, barang siapa menyangka bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Rabb-nya, yaitu di kehidupan dunia ini dalam keadaan sadar, maka sungguh ia telah mengadakan kedustaan besar atas nama Allah Azza wa Jalla. dan telah berlalu di awal majlis bahwasanya hadis ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, aku melihat Rabbku dalam bentuk yang paling baik, yang dimaksud di dalam mimpi, bukan dalam keadaan sadar. Kaifa yaji'u wahidun yad'i annahu ra'allaha fid dunya jahratan, hadza kadzabun. Bagaimana mungkin datang seseorang mengklaim bahwasanya ia melihat Allah Ta'ala di kehidupan dunia ini dengan jelas, yaitu dalam keadaan sadar. Orang ini adalah pendusta. Wa yaral mu'allifu rahimahullahu annahu kafirun billahi. Dan mu'allif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya orang tersebut kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ghaliba hadhihi turrahati la ta'ti illa minad dajjalina. Illa minad dajjalina wal kadzabina wal affakina alladhina la yu'minuna billahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya kebanyakan kebatilan-kebatilan ini tidaklah datang kecuali dari para dajjal, para pendusta dan para penipu yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal fikratu fillahi tabaraka wa ta'ala bid'atun. Dan memikirkan tentang Allah tabaraka wa ta'ala merupakan kebid'ahan. Liqawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillahi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, renungkanlah tentang para makhluk dan janganlah kalian merenungkan tentang Allah Ta'ala. Fa innal fikrata fir rabbi taqdahu syakka fil qalbi. Karena sesungguhnya memikirkan tentang Rabb subhanahu wa ta'ala akan memunculkan keraguan di dalam kalbu. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala amara bittafakkuri fi khalqis samawati wal ardi wa afna ala hadas sinfi minan nasi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk merenungkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala memuji golongan ini dari kalangan manusia. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi akhir surati Ali Imran. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di akhir surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta di dalam silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Ta'ala tatkala berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina adzaban nar. Dan mereka merenungkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi seraya mengatakan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan batil. Maha suci engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, tidakkah mereka melihat langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami membangunnya dan menghiasinya, dan langit tersebut tidak memiliki retakan sedikit pun. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan tidakkah mereka melihat bumi yang kami hamparkan dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang tegak, dan kami tumbuhkan padanya berbagai jenis tanaman yang indah. Tabasiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Sebagai pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali kepada Allah Ta'ala. Fal mu'minu idza tafakkara fi ayatillahi zada imanuhu billahi tabaraka wa ta'ala wa bi'azamatihi wa qudratihi wa hikmatihi wa tadbirihi yazdadu imanuhu. Maka seorang yang beriman apabila ia merenungkan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, bertambahlah keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, keagungannya, kemampuannya, hikmahnya, dan pengaturannya, bertambahlah keimanannya. Walihada qala rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Karena inilah Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan seorang hamba yang merenungkan penciptaan langit-langit dan bumi. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan batil. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Li'annahu min a'zami ma yutaqarrabu bihi ilallahi tabaraka wa ta'ala. Karena merenungkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi termasuk di antara perkara yang paling agung yang seorang hamba mendekatkan dirinya dengannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nasaballahu at-tafakkura ila ulil albabi ila ahlil uquli. Dan Allah Ta'ala menisbahkan perenungan terhadap penciptaan langit dan bumi kepada orang-orang yang berakal, kepada orang-orang yang memiliki akal. Wasofa hada sinfa bi annahum ahlul uqulin nayyirati al-albab al-hakimati allati tatafakkaru fatudriku fatu'minu haqqal imani. Allah Ta'ala menyifati golongan manusia ini dengan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki akal-akal yang bercahaya, akal-akal yang bijaksana, yang merenungkan, mengetahui, lalu mengimani dengan sebenar-benarnya. Tu'minu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa jannatihi wa narihi fatatlubu maghfiratahu wa ridwanahu wa tatlubun najata min ghadabihi wa adabihi. Akal-akal mereka beriman kepada Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, surganya dan nerakanya, lalu meminta ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala dan meminta keselamatan dari kemarahan Allah dan siksaannya. Ala kulli halin at-tafakkuru matlubun fi ayatillahi. Bagaimanapun juga merenungkan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala merupakan sebuah perkara yang dituntut dari seorang hamba. Kathiran ma hassal Qur'anu ala hadha nazari wa ala hadha tadabburi wa ala hadha tafakkuri. Betapa banyak Al-Quran menghasung, mendorong, memotivasi untuk mencermati penciptaan langit-langit dan bumi ini, mentadabburinya dan merenungkannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Thank you.